man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza darsu Rabi. Ini adalah pelajaran yang keempat. Pelajaran hari ini kita akan berkisar berkaitan dengan babu solatil jamaati wal imamati. Bab yang berkaitan menjelaskan tentang solat jamaah wal imamati dan imamah. Yang kita akan bicarakan adalah hukum solat berjamaah. Aina tuqamu solatul jamaah, di mana didirikan solat berjamaah. Kemudian diantaranya adalah adab hudur solatil jamaah, adab menghadiri solat berjamaah. Kemudian adalah adab al-imam wal-ma'mumin, adab antara imam dengan makmum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anna billahi ibni Umar radiyallahu ta'ala anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bi 27 darajah muttafaqun alaih wa lahuma an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bi 25 juz'a wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waladi nafsi biyadihi law hamamtu laqad hamamtu an amru bi hatabin fayuhtaqaba thumma amura bi salati fayu'addana laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna salata fa waharriqu alaihim buyutahum waladi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmamataini hasanataini la syahidal isya muttafaqun alaih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa muttafaqun alaih. Airah akhir hadis dzakarahu al-muallif rahimahullahu taala babu salatil jamaah wal imamah, bab yang menjelaskan tentang tata cara salat berjamaah dan imamah. Dimaksudkan adab imam dengan makmum dan hak-haknya. Kita akan jelaskan yang pertama adalah fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan menjelaskan keutamaannya secara rinci. Silakan lihat dalam kitab yang kecil telah disebutkan arba'una min fadail salatil jamaah. Di antaranya ada 40. Ya, sebagian para ulama mengatakan ada 40 di antara keutamaan sholat berjamaah. Salah satu keutamaan sholat berjamaah yaitu akan digandakan pahalanya. Dimana Nabi bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Dalam riwayat yang lain bi 25 darajah. Kemudian sholatul jamaah syiarun min syairil Islam. Salat berjamaah adalah merupakan syiar di antara syiar agama yang mulia ini, di antara syiar kaum muslimin. Bahkan ciri itu negara Islam, dan dikatakan daulah Islam, salah satu cirinya adalah ditegakkan sholat berjamaah. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila akan menyerang sebuah kampung, atau akan mengepung sebuah kampung, maka ditunggu suara azan fajarnya, karena menyerang tentunya mengepung di pagi hari. Apabila terdengar kumandangan azan, maka Nabi tidak menyerangnya. Berarti di sini salat berjamaah dan azan di antara syiar yang sangat agung. Karena waktu yang sangat sempit, silakan saja untuk diteliti di antara keutamaan-keutamaan salat berjamaah dalam kitab yang kecil, salah satunya disusun oleh Syekh Munajib Hafizahullah Ta'ala. Itu dijelaskan diantaranya 40 keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua adalah hukum sholatil jamaah, hukum sholat berjamaah. Ikhtalafal ulama'u ila awlaini, terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sholat berjamaah kepada dua kaul. Kaul yang pertama adalah sunnah mu'akadah. Wahunaka qawlun thalis, wahuwa qawl Abi Hanifah fi riwayah, fardu kifayah. Sebagian para ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akadah. Dan ada qawl yang ketiga, ya, sebelum saya menjelaskan qawl yang kedua, mengatakan sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya apabila ada yang menegakkan dalam satu kaum, maka kaum yang lain tidak berdosa. Adapun yang mengatakan sunnah mu'akadah, dikarenakan Nabi menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, berarti berjamaah tidak wajib. Wa qala ba'dul ulama, wa huwa qaul Imam Ahmad wa Ibnu Hazmin wa rajahahu al muhaqqiqun wa kadzalika al muhaddithun. Pendapat yang ketiga yang mengatakan wajib, itu pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ada qaul yang lain, dia mengatakan syaratkah salat. Ya, Imam Ibnu Hazm mengatakan syaratkah salat. Jadi Imam Ibnu Hazm dalam satu riwayatnya, ataupun Daud Al-Bahiri mengatakan sholat berjamaah adalah syarat. Ya, beristidlal dengan hadis 1, 2, 3, 4, nomor 5. Ya. Hadis Ibnu Abbas, di mana Imam Daud Al-Bahiri dan diikuti oleh Imam Ibnu Hazm, sholat berjamaah adalah syarat. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sholat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Karena beliau berdalil, man sami'an nida'a falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar suara adzan dan tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali yang udur. Maka Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat, karena dikatakan la sholata. Nah, sedangkan pendapat yang bisa dikatakan keempat ataupun ketiga ataupun kedua, karena ya yang mengatakan fardu kifayah ataupun syarat dianggap tidak kuat. Pendapat yang ketiga adalah wajib, ay fardu ainin, bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain, tapi tidak syarat. Jadi artinya apabila dia sholat sendirian di rumah, sah sholatnya. Dan dia mendapatkan satu ganjaran, tapi berdosa karena dia tidak mengikuti berjamaah. Wa hadza huwa qaulur rajih, wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang kuat, bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Jadi sholat berjamaah adalah wajib. Dala alaiha al-kitabu wa sunnah. Wa dala aidan qaul aktsarul ulama minal mutaakhirin, bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Telah ditunjukkan kepadanya dalil. Pertama Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, warka'u ma'arroki'in. Di warka'u ma'arroki'in. Kata-kata warkau ma'arokihin di sini adalah al-amru bi'ikomati sholati jama'atan. Jadi rukulah dengan orang-orang yang ruku. Artinya perintah untuk menegakkan sholat berjamaah. Dalil yang kedua yaitu tentang kisah perintah menegakkan berjamaah dalam sholat haud, itu yang terdapat dalam surat yang keempat ayat 102. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahum shalah. Ya, artinya apabila telah tenang ya, maka tegakkanlah sholat, yaitu secara berjamaah. Maka para ulama mengatakan kalau dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut, jadi dalam keadaan takut itu diperintahkan berjamaah. Jadi ketika dalam keadaan takut sholat khauf itu diperintahkan berjamaah, famimba bil aula, maka lebih utama ketika kita dalam keadaan apa? Aman. Jadi kalau saja dalam keadaan takut diperintahkan berjamaah, maka lebih utama dalam keadaan apa? Aman. Dalil yang ketiga dari sunnah yaitu hadis nomor 2 di sini. Waladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku berada di tangannya. Jadi sungguh aku telah bermaksud untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan sholat, kemudian aku memerintahkan seorang untuk mengimami manusia, kemudian aku diperintahkan ataupun mendatangi orang-orang yang mereka tidak mendatangi sholat, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Jadi di sini wa'dun syadid merupakan ancaman yang sangat dahsyat kepada orang-orang yang tidak menunaikan apa? Sholat. Di mana Nabi bersabda akan apa? Akan membakar rumah-rumah mereka. Jadi akan membakar rumah-rumah mereka. Kemudian dalil yang keempat di sini juga, di mana Nabi menjelaskan min alamatil munafiqin tarku sholatil jama'ah. Jadi di antara ciri orang munafik itu enggan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi enggan melaksanakan sholat berjamaah, di mana dikatakan asqalu sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri. Kalaulah mereka mengetahuinya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Kemudian dalil yang kelima masih hadis Abu Hurairah. Kalau saja orang yang buta diperintahkan untuk sholat berjamaah, itu kisah Ibnu Ummi Maktum yang di sini. Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya tidak ada bagiku orang yang menuntunku ya, pergi ke masjid. Maka Nabi merukhsahkan kepadanya. Kemudian tatkala beliau pergi, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Qala na'am, dia mengatakan iya. Fa'ajib, kalau begitu penuhi. Jadi kalimat fa'ajib ini perintah yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan diantara dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, di mana Nabi bersabda la sholata man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak datang, maka tidak ada sholat baginya. Dan dikatakan para ulama di sini nafyu kamal la nafyu dzat. Jadi menyempur apa? Menafikan kesempurnaan, tidak menafikan zat. Jadi tidak menafikan apa? Zat. Maka ya di sini sah sholatnya tapi tidak sempurna. Nah, kemudian hadis yang mulia ini menunjukkan juga tentang wajibnya sholat berjamaah. Jadi tentang wajibnya sholat berjamaah. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, yang rajih wallahu ta'ala alam bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya wajib. Bahkan diantara sebab kaum muslimin akan apa? Akan jaya kembali, diantaranya apabila di masjid telah ditegakkan sholat berjamaah. Sebab tentunya hari ini waktu iman rahimakumullah di belahan ya negara Indonesia, walaupun telah banyak semarak dikatakan tatbik syariatul Islam, hanya saja apa kesadaran kaum muslimin tentang agama Islam ini belum ada. Jadi belum ada, sehingga di sebagian daerah-daerah itu baru dimunculkan poin-poin tertentu saja. Ya, ada penegakan syariat Islam ini mengadakan acara-acara tertentu ataupun poin-poin tertentu. Ya. Sehingga para ulama kita mengatakan mutaakhirin, kaum muslimin akan jaya kembali apabila jamaah sholat subuhnya seperti jamaah sholat jumatnya. Nah, ini poin yang pertama. Ya, sangat penting kita bicarakan tentang hukum sholat berjamaah. Masalah yang kedua, setelah kita tahu hukumnya, aina tuqomu sholatil jamaah, di mana ditegakkan sholat berjamaah. Apakah sah apabila kita melakukan sholat berjamaah di rumah bersama dua saudara kita, ataupun dengan teman kita, ataupun dengan anak kita? Apakah masuk kepada hakikat jamaah? Yang benar, tuqomu sholat jamaah fil masjid wa ma'ahu imamun rawatib. Maksud ditegakkan sholat berjamaah adalah di masjid. Jadi adalah di masjid. Yang di situ ada imamnya, yaitu imam apa? Imam rawatibnya. Kenapa? Karena memang itu asalnya. Sebab Nabi bersabda, "Man sami'an nida'an wa lam ya'ti." Dan Nabi bersabda, "Idza hadara alaikum shalat, fal yu'adzin ahadukum wal ya'umakum akbarukum." Ini menunjukkan di sini bahwa berjamaah itu asalnya di masjid, yang manusia kaum muslimin berkumpul di situ. Jadi tidak dilakukan apa? Di rumah. Dengan cara apa? Berjamaah. Kecuali apabila dia ada udzur. Masalah yang ketiga, hal yajuz antukom sholatul jamaah fil masjid, yakni fil masjid marataini aw qad qama fi sholatul jamaah. Bolehkah, ini permasalahan sangat penting ya, untuk dipahami, bolehkah kita menegakkan sholat berjamaah dua kali di tempat yang telah ditegakkan sholat berjamaah? Jadi artinya di sini, bolehkah di satu masjid ditegakkan sholat berjamaah dua kali? Ini masalah hukum fikih, sangat penting dipahami dan dijelaskan kepada umat. Yaitu apa? Bolehkah di satu masjid ditegakkan dua kali sholat berjamaah? Sebelum kita jawab, i'adatus sholatil jamaah tanqasimu ila salasati aqsam, mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid itu dalam hakikatnya ada tiga bentuk. Yang kedua, yang pertama, an yakuna aw an takuna amron ratiban. Yang pertama, sesuatu yang kontinu. Jadi sesuatu kontinu, amdan, disengaja. Fahada la yajuz li'annaha tu'tabaru tafriqu bainal muslimin. Kalau mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid itu kontinu, didawamkan dan disengaja, seperti terjadi di zaman dulu ta'asubnya antara imam yang empat, bukan imam yang empat maksudnya, ta'asubnya orang-orang kepada mazhab yang empat, itu terjadi dulu hatta di masjid di Mekah Mukarramah, di mana sholat ini terjadi dengan empat imam, ya, yaitu daurah Syafi'iyah, daurah Hanbaliyah, daurah Hanafiyah, daurah Malikiyah. Jadi karena ada empat madhab, maka sholatnya empat kali. Kemudian pernah terjadi di Mesir seperti ini. Bahkan di Mesir itu terjadi perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan Hanafiyah ketika sholat subuh. Sholat subuhnya dua kali. Karena jumhur ulama Syafi'iyah itu merojihkan al-ghalas. Jadi masih dalam keadaan gelap. Sedangkan jumhur Hanafiyah, kalau sholat subuh itu telah sedikit terang, maka sholatnya dua kali. Nah, apabila sholat berjamaah dua kali dengan alasan seperti itu, maka ijma para ulama itu hukumnya haram dan hukumnya tidak boleh, sebab itu memecah belah kaum muslimin. Umpamanya sekarang jamaah subuh ada dua, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang kunut duluan, yang tidak kunut kedua, atau yang tidak kunut duluan, nanti ada jamaah yang kedua khusus yang kunut. Maka yang semacam ini tidak boleh terjadi dalam satu masjid, sebab ini termasuk memecah belah apa? Kaum muslimin. Yang kedua, an la takuna amran ratiban wa innama min babis sudfah au min babil muwafaqah. Yang kedua, mengulangi sholat berjamaah itu tidak disengaja dan bukan sesuatu yang kontinu, tapi hanya kebetulan. Satu contoh, orang datang, ya, didapatkan imam telah selesai sholat dan dia mendapatkan temannya tiga orang belum melaksanakan sholat berjamaah. Bolehkah yang tiga orang ini sholat berjamaah mengangkat imam lagi salah seorang di antara yang tiga ini? Ikhtalafal ulama wila qaulain. Nah, kalau perkara yang kedua ini ikhtilaf, ya, menjadi dua pendapat. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, jaiz, boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, dan dia sholat apa sendirian saja, atau kembali lagi ke rumah, atau kembali lagi ke rumah. Tapi yang rajih wallahu ta'ala a'lam, boleh mengulangi sholat berjamaah, yaitu berdasarkan hadis, ya, dan tidak ada dalam Bulughul Maram ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli biwahdihi. Jadi sholat dia itu dengan sendirinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatasaddaq ala hadzal rajul. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Jadi ada orang sholat sendirian dan telah ditegakkan sholat berjamaah. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Jadi siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Maka ada seseorang yang masuk kemudian sholat. Nah, jika ini diperbolehkan dan diperintahkan oleh Nabi, yaitu mengulangi sholat berjamaah, maka berarti menunjukkan bolehnya kita sekarang mengulangi sholat berjamaah di tempat yang sudah ditegakkan apa? Berjamaah. Akan tetapi bukan disengaja, bukan direncana, dan tidak tujuan untuk memecah belah kaum muslimin, tapi sesuatu yang tanpa direncana, hanyalah kebetulan ketika seseorang masuk ke masjid dan dia tidak mendapatkan sholat berjamaah. Adapun jenis yang ketiga, di mana masjid itu bukan masjid jami, yang di situ ada imam rawatibnya, akan tetapi sebuah masjid seperti masjid yang berada di perjalanan. Jadi masjid yang di situ singgah orang-orang yang lewat. Jadi datang mobil ini, setelah itu datang lagi mobil yang lain. Jadi seperti apa? Masjid yang merupakan tempat orang lewat. Maka yang seperti ini wallahu a'lam, boleh orang melakukan sholat berjamaah walaupun telah ada orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, walaupun ada orang yang telah melakukan sholat berjamaah. Jadi wallahu a'lam, poin yang ketiga ini tidak ada masalah. Ini ditinjau dari segi mengulangi lagi sholat berjamaah. Poin yang ketiga, setelah kita membahas tentang mengulangi sholat berjamaah, al-a'dzar fi jawaz tarki sholatil jamaah. Apa udur-udur yang dibolehkan bagi seseorang meninggalkan sholat berjamaah? Jadi apa udur yang orang itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah? Diperbolehkan orang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah dafu al-ahbasaini. Yang pertama adalah karena orang mau melaksanakan qadha hajat, kencing ataupun berak. Hadisnya telah lalu dalam kitab azan ataupun dalam kitab usul sholat. Nabi bersabda, la sholata li hadrati tu'ami wa la yadfa'u al-ahbasan. Tidak ada sholat bagi yang dihidangkan makanan dan menahan kencing ataupun berak. Jadi artinya bagi orang yang ketika dikumandangkan azan ataupun iqamah dia menginginkan qadha hajat, maka tidak selayaknya dia itu mendahulukan sholat berjamaah kemudian apa? Dia menahan kencing dan berak sehingga tidak khusyuk dalam sholatnya, maka diperbolehkan baginya. Yang kedua, hudur ta'am ma'rabbah, yaitu dihidangkan makanan dan kita rogbah. Rogbah itu apa? Ingin untuk memakan makanan itu. Nabi bersabda, la sholata bihadrati ta'am. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang telah dihadirkan padanya makanan. Jadi yang telah dihadirkan padanya apa? Makanan. Nah, ini diantara perkara-perkara yang menyebabkan orang itu boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Jadi artinya orang itu lapar, kemudian makanannya ada, kemudian dia ingin untuk makan, maka boleh dia meninggalkan sholat apa? Berjamaah. Yang ketiga adalah aklu al-basol awsum. Awsum yaitu memakan bawang putih ataupun bawang merah. Gimana? Memakan bawang putih, bawang merah boleh tidak berjamaah. Jadi apabila orang sebelum sholat tapi jangan punya niat sengaja untuk meninggalkan sholat berjamaah, kalau dia memakan bawang putih, bawang merah dengan tujuan untuk meninggalkan sholat berjamaah, ya berdosa. Nah, tapi kalau dia membakar dengan tanpa sengaja, dalam arti untuk tujuan itu boleh. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man akala sauma wal basola fala yaqrabanna masajidana fa innal malaikata tata'adda kama yata'adda banu Adam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kamu memakan bawang putih ataupun bawang merah, maka jangan dekat-dekat ke masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dengan baunya seperti terganggunya Bani Adam. Jadi malaikat itu sholat berdekatan dengan kita, bahkan dikatakan para malaikat itu berada di sebelah kanan kita. Nah, iwatu iman rahimakumullah, para malaikat itu berada di sebelah kanan kita. Oleh sebab itu ya, kalau orang merokok, maaf, merokok itu bau, bahkan lebih bau dari bawang putih dan bawang merah. Nah, tentunya malaikat ini tidak senang kalau seseorang itu merokok. Nah, Kemudian diantaranya al-matar, disebabkan apa? Adanya hujan. Disebabkan adanya hujan. Nabi menyatakan ataupun dinyatakan dalam hadis Bukhari, apabila ada hujan, maka seorang muadzin boleh berkata, dan ini telah saya jelaskan dalam kitab Adan, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Jadi muadzin dalam adannya, kalau terjadi hujan, ya, maka boleh mengganti hayya ala sholat, maksudnya apa? Hayya ala falah, maka itu diganti dengan sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, atau boleh di akhir adannya, dan ini telah saya jelaskan ya di sini, yaitu disebutkan sallu fi rihalikum. Jadi kalau ada hujan, ini diantara sebab. Aw al-wahlu, wahal itu jalannya becek, jadi sehingga masyaqqah, becek, maka ini pun boleh ya. Ataupun adanya fayadon, fayadon ini banjir, banjir walaupun tidak turun hujan, tapi bekas banjir, orang tidak bisa apa? Ke masjid, maka boleh seorang muadzin mengatakan sallu fi rihalikum. Jadi sallu fi rihalikum. Nah, ini diantara. Kemudian juga al-bardu syadid, yaitu dingin yang sangat dahsyat. Jadi tidak mungkin seorang mukmin pergi apa? Ke masjid. Maka ini juga diantara diperbolehkannya apa? Untuk keluar ataupun untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Sebab dinyatakan sallu fi rihalikum dikatakan ketika hujan deras, ketika banjir, atau ketika sangat dingin. Kemudian diantaranya adalah sakit. Diantaranya apa? Sakit. Ya, contohnya apa sakit? Nabi ketika sakit tidak sholat berjamaah dan memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Faliyusallim muru Abu Bakrin an yusolliya binnas. Jadi perintahlah Abu Bakar untuk mengimami manusia. Dan ini umum, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, yang keberapa ini udah banyak. Di antaranya adalah al-ama, orang yang buta dan jauh. Kalau buta tapi dia bisa berjalan masih tetap. Artinya yang masyaqqah, kalau dia akan berjalan masyaqqah baginya. Masyaqqah itu berat seperti tempatnya jauh. Dan di sini dinyatakan ada dua, ada Ibnu Ummi Maktum, ada Itban Ibnu Malik, keduanya buta. Itban Ibnu Malik diberikan rukhsah sholat di rumah, tapi Ibnu Ummi Maktum tidak diberikan apa? Rukhsah. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum katanya dekat dan tidak berat baginya untuk berjalan apa? Ke masjid. Kemudian yang kedelapan diantaranya adalah al-khawf, rasa takut. Jadi tidak aman, tidak aman. Maka ini pun diperbolehkan untuk apa? Tidak melakukan sholat berjamaah. Nah, ini diantara sebab-sebab apa orang untuk diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian agar bisa dijelaskan kepada umat, ya bisa ditulis adab huduri sholatil jamaah. Di antara adab-adab melakukan sholat berjamaah. Yang pertama adalah at-tathahuru qabla masyi ilal masjidi. Yang pertama adalah bersuci. Nanti hadisnya disatukan. Yang kedua al-masyu in amkan. Al-masyu in amkana. Yang ketiga taksiru al-khuta. Nah, tiga poin pertama dulu. Yang pertama bersuci sebelum berangkat. Hanya adab ini, bukan berarti wajib. adab dan sunnah. Yang kedua, berjalan, artinya tidak berkendaraan jika memungkinkan. Yang ketiga, memperbanyak langkahnya. Jadi langkahnya jangan panjang, tapi langkahnya apa? Pendek. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, "Man tatahara fi baitihi, tsumma masya ila baiti min buyutillah, liyaqdha faridatan min faridatillah, kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Nabi bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan kepada salah satu di antara rumah Allah, masjid, ya, maka tidaklah langkah-langkahnya itu kecuali satu langkahnya menghapus dosa, dan langkah yang keduanya mengangkat apa? Darajatnya. Mengangkat apa? Darajatnya. Jadi para ulama mengatakan disunnahkan kalau kita berjalan itu jalannya apa? Pendek-pendek, agar lebih banyak dosa yang terhapus dan agar lebih tinggi derajat kita. Jadi ini apa? Keutamaan, di antara keutamaan sholat berjamaah. Ya. Ini adab. Adab yang keempat, kemudian berjalan. Jadi berjalan tidak menggunakan sepeda motor atau tidak menggunakan mobil jika memungkinkan. Jadi jika apa? Memungkinkan. Kalau memungkinkan apa? Berjalan. Yang keempat adalah al-mubadaratu wa tabkir ila masjid wa salat illa al-imam. Illa al-imam. Yang keempat adalah mempercepat datang ke masjid dan untuk sholat, kecuali siapa? Imam. Kalau imam, yang paling baik mengakhirkan. Yang paling baik apa? Mengakhirkan. Sebab imam itu ditunggu, ya, ditunggu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunggu apa? Makmum. Jadi imam diakhirkan. Sebab Nabi telah bersabda, "Lau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu, walau ya'lamuna ma fil atam wasubhi la ataw ma walau habwan." Jadi kalau mereka mengetahui tentang tahjir, artinya dalam cepat-cepat dalam salat zuhur, kemudian di antaranya adalah salat malam, itu salat isya dan subuh, maka mereka akan berjalan walaupun apa? Merangkak. Adab yang kelima, yaitu al-masyu ilal masjidi bisakinah wal wiqar wa adamul isra. Berjalan ke masjid itu dengan tenang, tidak tergesa-gesah. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul iqamata fa 'alaikumul wiqar." Apabila kamu mendengar suara iqamah, maka janganlah engkau tergesa-gesa, tenanglah. Ini hikmah, sebab nanti kalau tergesa-gesa sholatnya pun akan ya, tidak khusyuk. Ya, mungkin apa? Akan capek. Berjalan saja. Jangan apa? Tergesa-gesa. Adab yang keberapa? Keenam, adzikru inda khurujihi ila masjid. Jadi zikir ketika dia keluar dari rumahnya, itu berdoa, "Allahumma ij'alli fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ij'alni fi sam'i nuran wa fi basari nuran." Kemudian ketika masuk masjid, berdoa apa? Doanya apa? Dan diantaranya berdoa ketika masuk masjid. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika Bukan. Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Itu kalau keluar. Itu kalau keluar. Adabnya ini. Adab. Kemudian diantaranya adabnya adalah dua rakaat tahiyatul masjid. Jadi dua rakaat tahiyatul masjid. Dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian diantara adabnya juga tidak keluar setelah dikumandangkan adzan tanpa hajah. Jadi tidak keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan kecuali apa? Ada keperluan, seperti batal mungkin, atau ada sesuatu kejadian. Kemudian diantara adab sholat berjamaah juga disebutkan oleh para ulama, ya, tidak mengambil tempat hak orang lain. Dan ini disebutkan dalam adab masajid. Jadi apabila ada orang lain udah di situ, ada tempatnya, maka tidak boleh mengambil tempat orang lain. Kemudian diantara adabnya bersegera kepada saf yang pertama. Jadi bersegera kepada saf yang pertama. Yang terakhir pembahasan kita, hukmu sholatil jamaah binisbatil mar'ah. Hukum sholat berjamaah bagi perempuan tidak wajib biijma'il ulama. Jadi wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah. Tapi wanita boleh melakukan sholat berjamaah di rumahnya dengan keluarganya, dan juga diperbolehkan dia melakukan sholat berjamaah ke masjid, tapi ahyanan. Tapi dilakukannya apa? Kadang-kadang. Dan Nabi bersabda, afdhalu sholatil mar'ah fi baitiha. Seafdol-afdolnya sholat, ya, berjamaah ataupun sholat bagi wanita, maaf, adalah di rumahnya. Ada adab bagi wanita yang ingin sholat berjamaah. Yang ingin sholat berjamaah, adabnya sebagai berikut. Yang pertama, tidak tabarus. Tidak tabarus, menjaga auratnya. Menjaga aurat. Kemudian yang kedua, tidak memakai minyak wangi yang tercium baunya. Yang ketiga, tidak ikhtilat, bercampur dengan laki-laki. Sehingga Abdullah bin Umar, dia tidak pernah masuk ke pintu yang di situ biasa wanita datang ke tempat itu. Ya, di Masjidil Haram, amruhu darurah, perkaranya adalah darurah. Tidak bisa diatur dengan semikian rapi. Jadi apa yang terjadi dalam keadaan darurah tidak jadi dalil bagi kita semua. Ya. Ini diantara adab. Jadi pertama, menjaga aurat. Yang kedua, tidak memakai wangi-wangian. Yang ketiga adalah tidak bercampur dan ikhtilat dengan kaum laki-laki. Dan jika wanita mengadakan berjamaah di rumahnya, maka afdol bersama keluarganya. Nah, ya, kita nanti langsungkan tentang apa antara hak imam dengan makmum. Kita sisakan untuk soal al-jawab dulu ini. Karena kelihatannya udah pada capek. Ngantuk-ngantuk nih semua. Iya, jadi para peserta yang mau bertanya seperti sekarang. Iya. Setelah saya mendengar tadi malam sampai pagi ini hari, cukup menarik tentang hal pertanyaan dan jawaban dari ustaz ataupun dari peserta. Yang saya bertanya tidak lain tidak bukan hanyalah, kenapa ustaz orang waktu selesai salat dia membaca macam-macam, atau Al-Quran dan sebagainya, ataupun la ilaha illallah, datang orang untuk melaksanakan salat berjamaah dengan suara yang besarlah gitu. Berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan repot, kata orang. Ini bagaimana? Kalau ada hadis yang sudah saya dengar dari Ustaz tulis sedikit, nanti kami tulis bersama. Dah itu, apakah salat kita ini ada orang yang bisa mengkadahkan salat dan ada syarat? Terima kasih. Ya, yang lain. Ya. Bagaimana ketika kita berada suatu tempat, kita umpamanya tamu gitu, suatu tempat beberapa hari atau seminggu atau sebulan gitu, di tempat itu ada masjid, cuman pelaksanaannya luar biasa ancur-ancuran gitu, dari segi bacaan atau dari segi fi'linya, dari segi perbuatan sholatnya. Bagaimana kewajiban kita untuk sholat berjamaah tersebut? Kalau kita sholat berjamaah situ, jangankan ini gak ada bagusnya, kecepatannya luar biasa atau bacaannya pun. Jadi langkah kita kayak mana supaya terhindar dari dosa yang tentang kewajiban sholat jamaah itu? Atau bagaimana tentang kalau tadi makan bawang putih karena dampaknya itu terhadap tetangga-tetangga sholat itu kan, baik malaikat ataupun orang. Bagaimana kawan saya itu, dia bukannya itu, tapi dia sakit yang batuk dan yang terus menerus, sehingga ketika dia itu selalu imamnya melotot aja kepada dia gitu, karena terpikir mengganggu dia konsentrasi, dia terganggu dengan batuk saudara saya ini gitu, tetangga saya ini. Apakah dia gugur kewajibannya termasuk uzur atau bersin aja? Pokoknya setiap sholat jamaah selalu bersin gitu kan, sehingga orang terkejut-kejut selalu gitu. Apakah sama dengan kasus bawang putih ini itu yang mengganggu imam atau tetangganya itu? Iya. Iya. Saya ada tiga pertanyaan yang meningkat. Pertama sekali, ini sering terjadi di mana-mana, di masjid, di musala. Sering terjadi di menasa, musala dan sebagainya. Orang melambat-lambatkan datang ke masjid, terutama di pihak para imam-imam. Mungkin mereka beranggapan nanti bagaimana caranya agar saya tidak ditolak jadi imam, sehingga berlambat-lambat, sehingga sampai datang dari belakang, sehingga mungkin sudah ada katakanlah imam nanti. Nah, lebih-lebih waktu subuh ya, kadang-kadang menyangkut dengan beban bacaan yang panjang-panjang, sehingga melambat-lambat gara-gara takut dipercayakan, bukan takut tapi malas untuk dipercayakan jadi imam. Pertama. Yang kedua, bagaimana dengan masjid atau musala menyangkut dengan hukum, ya ini memakai pemisah, kain pemisah antara laki-laki, jamaah laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga, saya ada dapatkan dan belum dapat ilmu tentang ini, tapi saya dengar ada kejadian, dan kalaupun ini benar mungkin ini pengalaman baru bagi saya, rekan-rekan yang menggunakan, perempuan yang menggunakan cadar, perasaan mereka sholat tidak buka cadar, kemudian tidak buka sarung tangan. Dan sering kita dengar bahwa demikian juga pada laki-laki, kadang-kadang kita pada saat melaksanakan sujud katanya itu tidak boleh berlapis antara muka kita dengan tempat sujud. Apakah ini memang ada nas yang sahih? Terima kasih. Tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya sekitar wabah alam tadi saya menangkapnya, apakah dijaharkan itu, ataupun boleh menjaharkan orang yang mengulangi sholat berjamaah sedangkan orang-orang sedang berzikir, ya? Begitu ya. Wallahu ta'ala alam, dilihat saja apabila sholatnya sholat yang dijaharkan seperti maghrib, isya dan subuh, maka disunahkan bagi orang yang mengulangi sholat berjamaah untuk menjaharkan bacaannya sebab masuk kepada umum hadis bahwa sholat yang dilakukan maghrib, isya dan subuh itu disunahkan, dijaharkan sebagaimana Nabi menjaharkannya, maka tidak apa-apa ya untuk menjaharkannya. Adapun tentang bolehnya mengulangi sholat ya, mengulangi sholat yaitu dijelaskan dalam hadis yang sahih ya, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusolli wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat sendirian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusolli ma'ahu. Maka Rasul bersabda, tidaklah ada orang yang bersedekah untuk salat bersamanya. Jadi untuk sholat bersamanya. Berarti di sini bolehnya untuk mengulangi sholat apa? Berjamaah. Adapun tentang apa? Dijaharkan, itu diambil dalil yang umum tentang disunnahkan sholat maghrib, isya dan subuh dijaharkan. Jadi kita ambil dalil yang umum, walaupun tidak ada dalil yang khusus dalam perkara ini, karena tentunya dalil umum bisa dipakai. Jadi itu yang ditunjukkan kita ketika bersama Allah disedapakan atau dibantukan tapi dalam mereka tidak berhikmah daripada yang kita katakan gimana? Dan orang berdasarkan lambat tidak berhikmah tidak berhikmah tidak berhikmah tidak berhikmah tidak berhikmah tidak berhikmah tidak berhikmah itu yang belum ada berhikmah. Oh, adapun memaksa orang ya, ya tidak seharusnya, tidak seharusnya. Dia sholat sendirian tidak apa-apa. Apabila dia itu telah biasa melakukan sholat berjamaah, kemudian satu ketika dia mendapatkan sholat berjamaah telah tamat, maka insya Allah Ta'ala akan menulis baginya sholat berjamaah. Pertanyaan yang kedua, insya Allah akan dijelaskan nanti sore berkaitan dengan ahkamul imam wal makmumin. Yaitu hukum imam dengan makmum. Cuma secara jumlah, secara pokok, bahwa jika seandainya kita mendapatkan imam yang kita yakini bahwa imam ini kita ikuti sholatnya, tidak mampu kita mengikuti sholatnya, dalam arti kita ruku tidak bisa membaca doa ruku, kita sujud, kita tidak bisa membaca doa sujud, bahkan kita tidak bisa tumanina. Maka ya, yang seperti ini jika itu adalah imam, pemimpin kaum muslimin dan yang ada di situ, dan jika seandainya kita meninggalkan jamaah itu akan terjadi fitnah, maka sholatlah bersamanya, kemudian setelah itu kita ulangi sholat di rumah. Karena tidak sah sholatnya ya, kalau tidak tumanina. Dalilnya apa? Nanti kita akan jelaskan bahwa ada imam-imam yang mereka itu akan mengakhirkan waktu sholat. Jadi akan mengakhirkan waktu sholat. Maka Rasul mengatakan sholatlah bersama mereka. Jadi sholatlah kamu di rumah. Kemudian setelah itu sholatlah bersama mereka sebagai nafilah saja. Sebagai nafilah saja. Ayatnya tak betul, jangan. Kira-kira bacaannya dan salah imam. Ada imam yang tak tertilah. Ya. Itu. Nanti kita akan jelaskan bahwa ya kalau tartil, lihat aja tartilnya sejauh mana. Apakah yang dimaksud dengan tartil sebatas dia itu tidak bagus, ataupun tartil bagaimana lahan? Yang makronya tidak bagus. Makronya tidak bagus, insya Allah tidak. Ya merubah makna, tapi kalau lahan ya nanti kita akan bahas berkaitan dengan imamah. Adapun pertanyaan yang ketiga, nanti ini juga akan ditafsil ya. Kemudian imam bagaimana, makmumnya bagaimana, kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, dan ini ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang terakhirnya tentang wanita memakai tutup muka dan memakai tutup kedua tangan. An-niqabu wal qafazain. Ya, penutup muka dinamakan niqab, penutup tangan dinamakan qafazain dalam istilah agama. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya tidak ada dalil dalam Quran ataupun sunnah tentang wanita dilarang dalam sholat menutup muka dan menutup kedua telapak tangan. Bahkan Allah Ta'ala a'lam, ikhwatul iman rahimakumullah, apabila para wanita ini sholat yang di situ kelihatan laki-laki, maka wanita itu tetap menutup mukanya. Bagi wanita yang berkeyakinan bahwa menutup muka adalah wajib. Bagi yang tidak berkeyakinan wajib, ya jangankan ketika sholat, di luar sholat pun apa? Dibukanya. Jadi wallahu a'lam, lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan fatwa yang lainnya seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bahwa wanita apabila sholat berjamaah di tempat apa yang di situ bercampur laki-laki dengan perempuan dan kelihatan oleh laki-laki, Allah alam boleh wanita itu menutup mukanya, tidak usah membuka cadarnya. Yang kedua, bagaimana tentang hukum membuat tabir bagi kaum perempuan ketika sholat? Jais. Wahada min babi hukmu wasilah, la min babi hukmul goyah. Para ulama mengatakan bahwa agama ini ada dua, ada hukmul goyah, ada hukmul wasilah. Yang dimaksud dengan hukmul goyah, kalau orang mengatakan sunnahnya sholat berjamaah laki-laki dengan perempuan pakai tabir, maka ini tidak boleh orang mengatakan sunnahnya harus seperti itu. Tapi kalau orang berbicara tentang hukmul wasilah, mana hukmul wasilah? Di mana tabir sebagai wasilah li hifdil aurat wa li hifdil ikhtilat wa sadud dari'ah lil ikhtilat baina rijali wa nisa pada mahbubun insyaallah. Adapun apabila dibikin tabir antara laki-laki dengan perempuan, ya, di mana sebagai wasilah untuk menjaga aurat perempuan dan juga untuk menjaga aurat kita dan untuk menjaga pandangan kita dan pandangan kaum wanita, maka ini mahbub, ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna imanina la ka'imani ashabi rasulillah. Karena keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat. Nabi bersabda, al mar'atu auratun idza istakbarat fa hiya ala surati syaitan wa idza istadbarat fa hiya ala surati syaitan. Wanita adalah syaitan. Jadi wanita seperti syaitan. Yang dimaksud bukan wanita itu adalah syaitan dalam arti wanita adalah akhlaknya syaitan, tapi yang dimaksud wanita dari segi menggodanya laki-laki seperti syaitan menggoda Bani Adam. Apabila dia menghadap, maka dia seperti syaitan. Apabila dia membelakang, maka dia seperti bentuk syaitan dalam arti menggoda Bani Adam, khusus bagi laki-laki. Dan Nabi bersabda, alawulu fitanin ala bani Israel kanat finisa. Jadi fitnah yang pertama menimpa kepada Bani Israel adalah wanita. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang lain, abaru fitan ala rijal kanat finisa. Yang paling memadorotkan fitnah bagi laki-laki adalah perempuan. Oleh sebab itu wajib untuk menjaganya. Jadi wallahu a'lam, orang yang mengatakan membuat tabir antara laki-laki dengan perempuan adalah bid'ah, fahada qawlu min ahli bid'ah. Jadi ini adalah qawlu ahli bid'ah. Liman lam ya'rif haqiqata dinillah. Orang yang tidak paham terhadap hakikat agama Allah Ta'ala. Adapun pertanyaan yang keduanya, yaitu tentang apa tadi? Kalau dia menolak ya, jadi imam, dan kaum muslimin rogbah kepadanya untuk dia jadi imam, maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk menolak kepercayaan kaum muslimin yang lainnya. Allahumma in khafa 'ala nafsihi fitnah, kecuali kalau dia merasa takut kepada dirinya fitnah. Karena orang jadi imam, ya, baik imam itu dalam bentuk sholat, imam dalam bentuk masyarakat dan sebagainya, ini amanah dari Allah Ta'ala dan perlu dipenuhi oleh seseorang. Jadi artinya, kalau dia melambat-lambatkan karena dia dituduh ataupun takut jadi imam, ya tidak boleh. Semestinya dia terus terang saja kepada kaum muslimin yang lainnya bahwasanya dia tidak siap menjadi imam, ataupun dia tidak siap untuk ditunjuk jadi imam. Hah? Kalau ditolak secara langsung nanti jadi tidak enak, bisa melambat-lambatkan sehingga secara sendirinya tidak ditolak. Ya tidak boleh, sebab dia akan kehilangan keutamaan-keutamaan dalam sholat berjamaah yang semestinya dia mubadaroh bercepat-cepat, kemudian dia melakukan seperti itu. Ya, habis waktunya insya Allah nanti disambung pada pertemuan yang kedua. Terima kasih, kita ucapkan kepada Ustaz Abu Qatadah. Untuk sistem sekarang kita istirahat sebentar, itu snack yang sudah datang. Nanti insya Allah setelah itu kita akan memasuki fiqh dakwah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.